Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kemudahan untuk kita bermajlis ilmu, bermajlis dalam rangka untuk mengkaji Islam dan menimba faedah-faedah ilmiah dan nasihat-nasihat yang berharga dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah ta'ala, setelah kita menyelesaikan pembacaan dari kitab Asbabu Sa'adatil Usrah, ya, sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, maka di sini kita akan mencoba untuk memulai pembacaan dari kitab Tarbiyatul Aulad fi yudai'il kitabi was sunnah, pembinaan anak-anak berdasarkan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang disusun oleh Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman, di mana risalah ini diberikan muqaddimah dan telah diberikan tazkiyah rekomendasi dari Syekhul Alamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan mengingat pentingnya tentang permasalahan pembinaan dan pendidikan putra dan putri kaum muslimin, maka di sini penting bagi kita untuk mengkaji secara khusus tentang bagaimana bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, demikian juga arahan dari para ulama kita, ya, agar kita terbimbing dan terarah, ya, memiliki bekal untuk bisa mengarahkan dan menjadikan, ya, putra dan putri kita menjadi generasi penerus kita yang saleh dan salihah, sehingga mereka diharapkan bisa memberikan manfaat kepada kita secara pribadi, ya, dalam keluarga, di dunia, demikian pula di akhirah, ya, dan juga bisa memberikan manfaat, ya, kepada masyarakatnya dan juga mendatangkan berkah karena kesolehannya bagi, ya, negerinya. Disebutkan pada pembahasan yang pertama adalah al-auladu ni'matun minallahi wa hibbatun minhu, bahwa anak-anak itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta anugerah dari Allah. Al-hibbatu hiya al-atiyyatu bighairi 'iwad. Adapun hibah, ya, ya, mungkin, ya, sering kita fahami sebagai hadiah, hibah yaitu pemberian tanpa imbalan. Ini hadiah, ya, atau hibah. Jadi kalau ada seorang misalkan menghibahkan sesuatu kepada orang lain, berarti dia memberikan sesuatu tanpa imbalan, ya, tanpa pamrih, ya, tidak butuh dengan adanya balasan. ini namanya hibah atau hadiah. Allah menyatakan dalam surah Asy-Syura ayat ke-49 sampai 50, Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha az-zukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Hanya milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi. Apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat di alam ini, dan apa yang kita rasakan dari kenikmatan, dari fasilitas di dunia ini, langit dan bumi ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha, Allah yang menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini diantara kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, dan menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mencipta sehingga semua yang ada di alam ini enggak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ma siwallahi alam, bahwa segala sesuatu dari selain Allah adalah alam, ciptaan Allah, yang semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yasha inasan, di mana terkadang Allah memberikan anugerah hibah kepada siapa yang Allah kehendaki, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha uzzukur, dan terkadang juga Allah memberikan anugerah menghibahkan kepada siapa yang Allah kehendaki, anak-anak perempuan ataupun anak-anak laki-laki. Ya, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, atau kemungkinan yang ketiga Allah gabungkan mereka, anak-anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan terkadang Allah menjadikan sebagian orang yang Allah kehendaki juga aqiman, mandul, tidak punya keturunan, enggak punya anak, dan itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu alimun qadir, dan Allah itu maha mengetahui, maha berilmu dan maha berkuasa. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 kondisi manusia yang sudah berkeluarga, bahwa terkadang mereka diberikan anugerah berupa anak semuanya perempuan. Terkadang seluruh anaknya, kondisi yang kedua laki-laki. Dan terkadang sebagian keluarga, orang tua anaknya laki dan perempuan. Bahkan ada sebagian keluarga yang Allah takdirkan tidak punya keturunan. Maka berkata Ibnu Athiyyah rahimahullah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wujiz, kata beliau, bada'a subhanahu bi dzikril inathi tashrifan lahun liyuhtamma bi saunihinna wal ihsan ilaihin. Allah menyebutkan pertama kali pada ayat tadi dalam surah Asy-Syura 49 sampai 50, Allah menyebutkan pertama kali anak perempuan, tashrifan lahum, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan Allah kepada anak-anak putri. Sebelum disebutkan anak laki-laki. Yahabu lima yasha'u inathan wa yahabu lima yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak putri. Kemudian disebutkan setelahnya anak laki-laki. Diawali terlebih dahulu dengan menyebutkan anak-anak perempuan. Untuk apa? Liyuhtamma bisaunihin wal ihsani ilaihin, agar para wali, para orang tua lebih perhatian untuk memelihara mereka, menjaga mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Sehingga ini juga sekaligus bantahan kepada kebiasaan orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin dahulu, orang-orang kafir yang mereka merasa gengsi, ya, punya anak perempuan, malu kalau ketahuan anaknya perempuan, bahkan hilang, ya, rasa kemanusiaannya ketika dikhabarkan istrinya melahirkan anak perempuan, ya, sehingga mereka tega untuk mengubur hidup-hidup dan membunuh hidup-hidup, ya, anak-anak perempuan mereka, sampai-sampai, ya, nanti, ya, Allah Jalla wa'ala akan menanyakan hal itu kepada mereka. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ketika anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, maka dengan sebab dosa apa, ya, mereka dibunuh, ya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka di dalam Islam, ya, adalah memuliakan anak-anak putri. Justru anak perempuan dihormati di dalam Islam, sehingga Allah sebutkan pertama kali di dalam ayat ini sebagai bentuk pemujaan kepada mereka. Berkata Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, inna min yamunnul mar'atu tabkiraha bil untha qabla dhakar. Termasuk berkah, kebaikan, keutamaan seorang wanita, ya, daripada lelaki adalah disebutkannya pertama kali, ya, di dalam ayat ini penyebutan wanita sebelum laki-laki. Lianna Allah bada'a bil inath, karena Allah mengawali di dalam surat tadi, di dalam ayat tadi, penyebutan anak perempuan, anak putri sebelum anak laki-laki, menunjukkan kemuliaan punya anak perempuan, ya, bukan sebaliknya, malah direndahkan. Nah, ini kata beliau rahimahullah, min barakatiha wa alamati sa'adatiha fi dunyaha qabla al-akhirah. Ya, bahwa termasuk berkahnya punya anak perempuan, ya, dan tanda kebahagiaan sebuah keluarga adalah memiliki anak perempuan, ya, di dunia demikian pula di akhirah. Tanda kebahagiaan di dunia demikian pula di akhirat. Ya. Oleh karena itu, kata beliau hafizahullah, manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok, 4 jenis. Ya. Berkata Ishaq ibn Bishr rahimahullah, nazalat hadhil ayatu fil anbiya, summa ammat, bahwa ayat tadi yang kita sebutkan Asy-Syura 49 sampai 50 itu turun terkait dengan kondisi para nabi. Ya, konteksnya berbicara tentang kondisi para nabi, namun, ya, ayat ini bersifat umum. Ya, di mana kata beliau, falutun abul banati lam yulad lahu zakar. Di mana Nabi Lut alaihi salam beliau dikenal sebagai abul banat. Ya, bapaknya anak-anak putri, di mana anak beliau alaihi salam semuanya putri. Semuanya perempuan. Enggak ada yang laki-laki. Kemudian yang kedua, Ibrahim alaihi salam abul aulad lam yulad lahu unsa. Nabi Ibrahim beliau dikenal dengan abul aulad, ya. Bapak dari anak-anak laki-laki. Semua anak beliau alaihi salam laki-laki. Enggak ada yang perempuan. Ini siapa? Ibrahim. Ya. Kemudian wa Muhammadun alaihi salatu wassalam wulida lahu sinfan. Adapun kelompok yang ketiga dari para nabi adalah Nabi Muhammad. Beliau diberikan anugerah, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Lengkap. Dan kelompok yang keempat, wa Yahya bin Zakaria aqim. Adapun Yahya bin Zakaria ini aqim. Ya, tidak memiliki keturunan, mandul. Ya. Ini 4 golongan, ya, dari para nabi ditinjau dari sisi keturunan mereka, ya. Ada yang semua anaknya perempuan. Siapa? Nabi Lut. Ya. Nah, sampai-sampai ketika beliau mendapati kaumnya punya kebiasaan yang aneh, ya, lagi nyeleneh, senang dengan sesama jenisnya, ya maka beliau menawarkan ya, kepada kaumnya, kalau kalian mau silahkan nikahi putri-putri kami, ya kepada kaum lelakinya, ya, karena kebiasaan mereka senang sesama laki-laki, yang perempuan juga senang dengan sesama perempuannya. Auzubillah, rusak. Ya. Ini Nabi Lut, ya. Semua anaknya perempuan. Dan terkadang di antara para nabi ada yang semua anaknya laki-laki. Siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Anaknya siapa? Ismail dan Ishaq alaihi wassalam. Dan juga di antara para nabi ada yang ya, menggabungkan dua-duanya. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan anaknya, seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bahkan di antara para nabi ada yang enggak punya keturunan sama sekali, seperti Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Ya, apa di antara faedah? Ya, kita mengetahui kondisi ataupun keadaan para nabi ditinjau dari sisi ya, anak-anak mereka, bahwa ternyata mereka bermacam-macam, ya, berbeda-beda kondisinya, ya, sebagai hiburan. Ya, sebagai hiburan, ada mungkin sebahagian ya, orang tua, ya, anaknya Allah takdirkan perempuan semuanya, ya, akhwat semuanya, pengen sekali punya laki-laki, ya sabar. Ya, ternyata ada pendahulunya. Siapa? Nabi Lut. Ya. Nah, atau ada sebagian orang tua anaknya semuanya laki-laki, 12 laki-laki semuanya, 12 ya. Ya, pengen anak perempuan, ya. Nah, sudah berusaha, Allah takdirkan laki-laki semua, ya sabar, ya. Nah, ternyata apa? Ada pendahulunya, Nabi Ibrahim. Ya. Ada mungkin sebagian keluarga pengen anaknya laki-laki semua. Ya, ternyata Allah takdirkan ada perempuan. Ya sabar. Ya, bergembiralah. Senang. Ya, ternyata ada pendahulunya. Siapa? Nabi Muhammad. Atau justru ya, kondisi yang keempat. Sudah nikah lama. Ya, bertahun-tahun. 5, 10, 15 tahun. Bahkan 20 tahun. Sampai sudah ya, tua. Ya, di usia senja. Belum mendapatkan keturunan. Ya sabar. Ya, ternyata apa? Ada pendahulunya. Nabi Yahya bin Zakaria alaihimassalam. Yang ternyata ya, kondisi-kondisi para nabi tadi meskipun berbeda-beda tidak merendahkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang punya anak laki-laki semua, yang punya anak perempuan semua, atau yang campur, atau yang bahkan enggak punya keturunan sama sekali, mereka semuanya tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak dipengaruhi dengan ya, keberadaan dan tidak adanya putra dan putri mereka. Nah. Kemudian yang berikutnya, al-auladu zinatun wa fitnah. Status dan kondisi anak-anak sebagai perhiasan bagi keluarganya, bagi orang tuanya, dan sekaligus sebagai fitnah. Allah menyatakan dalam suratul Kahfi ayat ke-46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta-harta dan anak-anak itu merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Ya, perhiasan kehidupan dunia. Nah, sehingga semakin ya, menghidupkan suasana dalam sebuah keluarga dengan adanya harta dan anak-anak tadi. Ya. Beda kalau misalkan ya, dalam sebuah keluarga cuma ada suami dan istri, ayah dan ibu, enggak ada anak. Kayaknya ada yang kurang ya. Ya. Meskipun rumahnya bagus, ya. Nah, mapan, ya, semuanya serba ada, tapi enggak ada anak, ada yang kurang. Ini, dengan adanya anak, ya, ini termasuk zina yang menghiasi, mempercantik, memperindah kondisi dan keadaan sebuah keluarga. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika. sawaban. Namun di sini Allah ingatkan, jangan sampai seseorang terlalaikan dengan harta, kekayaan, demikian pula anak-anaknya. Kenapa? Al-baqiyatus salihat. Amalan-amalan salih, amalan-amalan kebajikan, ketaatan, ibadah, zikir, baca Quran, ataupun yang lainnya, khairun, jauh lebih baik pahalanya di sisi Allah. Wa khairun amala, dan itu jauh lebih baik, ya. Nah, bagi sebuah keluarga. Artinya jangan sampai kekayaan, demikian pula anak, itu ya mengganggu konsentrasi ibadah. Ya, melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam surah Al-Imran ayat ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Allah jadikan perhiasan bagi manusia kecintaan, syahwat kepada para wanita dan anak-anak. Senang dengan perempuan yang laki-laki, fitrah. Ataupun sebaliknya, yang perempuan, yang wanita senang dengan laki-laki, fitrah, manusiawi. Demikian pula kecondongan senang, cinta dengan anak-anak, fitrah. Itu zina, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun tentunya dalam hal ini jangan sampai keberadaan anak-anak kita justru memfitnah kita. Ada sebahagian orang tua itu hanya sekedar melihat lahiriahnya saja dari kondisi putra-putri mereka. Ketika melihat anaknya, putra dan putrinya cantik-cantik, ganteng-ganteng, putih-putih, lucu-lucu, oh bangganya luar biasa. Sehingga melihat sebelah mata dan merendahkan saudaranya. Ya mungkin dari sisi fisik, mereka berbeda dengan anak-anaknya. Nah, maka hendaknya seorang muslim, jangan sampai hanya melihat pelampilan lahiriah. Belum tentu keindahan dan ketampanan, kecantikan dari putra dan putri kita bisa menghasilkan keturunan yang saleh dan salihah. Bisa menjadi anak saleh dan salihah ketika tidak diarahkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan bukan pada sisi fisiknya, cantik dan gak cantiknya, tampan dan gak tampannya, putih ataupun hitamnya, bukan itu. Tapi hendaknya bagaimana kita berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendidik mereka menjadi generasi yang terbaik, menjadi putra dan putri yang saleh dan salihah, yang bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia demikian pula di akhirah. Sehingga gak usah bangga dengan kondisi kesempurnaan putra dan putri kita, dan gak perlu sedih ketika mungkin Allah takdirkan adanya kekurangan pada putra dan putri kita. Tetap harus optimis dan harus menerima pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan ditanya dari putra dan putri kita bukan dari penampilan fisiknya, tapi dari sisi bagaimana upaya kita mendidik mereka, membina mereka dengan bimbingan agama. Kemudian kondisi yang kedua, setelah Allah menjelaskan bahwa anak-anak itu menjadi zinah, perhiasan bagi orang tuanya, maka di sini poin yang kedua yaitu al-auladu fitnatun, bahwa anak-anak itu bisa menjadi fitnah, ujian bagi orang tuanya. Allah nyatakan dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta-harta kalian dan putra-putri kalian itu fitnah. Apa fitnah? Ujian, cobaan. Yaitu bisa jadi dengan sebab harta seseorang atau dengan sebab putra dan putri yang dia miliki, itu bisa merubah kondisi sebuah keluarga yang awalnya baik menjadi enggak baik. Yang awalnya soleh menjadi enggak soleh. Yang awalnya orang tuanya tekun ibadah menjadi lalai dengan ibadahnya. Gara-gara apa? Harta dan anaknya. Ya. Dengan anak bisa memfitnah ya, orang tuanya. Yang awalnya tekun menuntut ilmu, rajin menghadiri majelis ilmu, dengan anak bisa menjadi loyo, bahkan meninggalkan majelis ilmu. Ini namanya memfitnah. Merubah ya, kondisi seseorang yang awalnya baik menjadi rusak ya, menjadi enggak baik. Maka Allah ingatkan di sini, wallahu indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah di sisinya lah ya, pahala yang sangat besar ya. Nah, kemudian ya, Allah sebutkan ya, ataupun disebutkan di sini oleh beliau hafizahullah, bainama Rasulullah ala mimbari yakhthub idza aqbala al-Hasan wal-Husain yamshiyani wa yata'athirani alayhima qamisan ahmaran. Satu ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar ya. Ini menggambarkan bagaimana ya, keberadaan anak-anak itu memfitnah ya, orang tuanya. Suatu ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka tiba-tiba ada dua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain, berjalan dan menghampiri Nabi. Ya. Dan keduanya sedang mengenakan dua pakaian yang berwarna merah, ya, mencolok. Maka fanazala Rasulullah fahamalahuma, tiba-tiba Nabi turun dari mimbarnya, menghentikan khutbahnya dan menggendong keduanya. Ya, luar biasa. Sayangnya Nabi kepada cucu-cucunya sedang berkhutbah. Ya. Kemudian kata Nabi, "Shadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah." Maha benar Allah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian, putra-putri kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian. Ra'aitu hadainil ghulamain yamshiyani wa yata'assalan falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Di mana aku melihat ya, ketika aku melihat dua anak ini cucu beliau ini, Al-Hasan dan Al-Husain, sedang berjalan dan menghampiri Nabi, kata Nabi, falam asbir, aku enggak bisa sabar ya, melihat keduanya lucu, sampai aku turun dan menggendong keduanya. Ini saja sudah dikatakan memfitnah ya, baru gendong ya, sedang berkhutbah menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, menyampaikan ya, hukum-hukum syariat kepada para sahabat, lihat cucu beliau jalan di depan ya, langsung enggak sabar digendong, dipeluk. Nah, ini terkadang ya, kita merasakan ya, ada sebahagian ya, para orang tua karena kesibukan mengurus anak akhirnya terlalaikan ya, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, diingatkan pada poin yang ketiga, qad yushkilul abna'ul walidaini an ta'atillah, bahwa terkadang keberadaan anak-anak itu bisa menyibukkan kedua orang tuanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saking sibuknya ngurus anak sampai enggak sempat mengerjakan salat. Ya, bukan enggak sempat. Ya. Akhirnya ya, terlalu menuruti ya. Terlalu tersibukkan dengan keberadaan anak-anak. Ya, jadi pengennya salatnya dijamak semuanya. Kalau anaknya baru satu ya, masih ringan. Dua ya, masih bisa ditangani. Tiga, wah mulai kelimpungan sudah. Ya kan? Apalagi empat, wah sudah keteteran. Ya, pengennya aduh, kenapa salatnya ada lima ini? Ya. Apa enggak ada uzur sih? Salatnya di repel saja. Zuhur asar ya, satu waktu, maghrib isya satu waktu. Enak betul. Dijamak terus tiap hari. Ya, tidak dibolehkan yang seperti ini. Ini berarti sudah melalaikan. Ada sebagian orang tua saking sibuknya ngurus anak sampai enggak sempat baca Quran. Ya, meskipun satu ayat dalam sehari. Ya. Atau mungkin enggak sempat mendengarkan ya, tilawatul Quran, bacaan Quran sama sekali. gara-gara terlalu sibuk ngurusi anak. Ini Allah ingatkan di sini dalam firman-Nya dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian, kekayaan kalian dan putra-putri kalian dari zikrullah, dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, dari ibadah kepada Allah, dari salat, dari puasa, baca Quran, dari menuntut ilmu. Ada sebahagian orang tua saking sibuknya ngurus anak sampai enggak sempat ya menuntut ilmu, belajar agama, ya, ikut ta'lim, enggak sempat, meskipun lewat radio, enggak sempat sama sekali. Ya, kemudahan sekarang Masya Allah sangat banyak untuk seorang bisa faham agamanya. Ya, enggak bisa datang ke majelis ilmu, ada radio, ada ceramah-ceramah, ya, rekaman-rekaman, ya, di sana ada majalah-majalah, tulisan-tulisan, tambah lagi media-media sosialnya, ya kan, luar biasa, ya, yang di sana banyak website-website dari Ahlus Sunnah yang sangat bermanfaat, memuat ya, ceramah-ceramah ilmiah, ya, memuat artikel-artikel ilmiah, sangat bermanfaat. Tapi terkadang saking sibuknya, ya, sudah taklim enggak ikut, radio enggak didengarkan, ya, rekaman juga enggak didengarkan, enggak disimak, baca juga enggak pernah, ya. Akhirnya apa? Kosong hari-harinya dengan faedah-faedah ilmu. Kosong hari-harinya dengan tambahan faedah. Ya. Tambahan ibadah. Jangankan itu. Untuk ibadah saja, untuk sholat saja luar biasa. Keteteran. Ya, ini berarti sudah memfitnah, sudah melalaikan. Ya, dahulu sebelum punya anak, oh pengen sekali punya anak. Ya, setelah punya anak, ya, mulai tersibukkan. 1, 2, 3. Ya, sehingga terkadang ada sebagian orang tua lupa dengan tujuan dia punya anak, yaitu untuk meraih keturunan yang saleh dan salihah. Sekedar bangga punya anak. Dulu ketika belum punya anak malu, diejek terus, ditanya terus, sudah punya berapa? Belum. Ketawa. Ya. Pertanyaan kedua ditanya lagi, ya sudah mulai tersinggung. Terus akhirnya ketika Allah takdirkan dia punya anak, justru malah menyibukkan, berbangga punya anak 1, 2, 3. Ini kata Allah, alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Ya. Berbanyak-banyak, bangga dengan banyaknya anak, banyaknya harta, tingginya kedudukan, telah melalaikan kalian kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi, ya, datang ke kuburan-kuburan kalian. Nah, ini. Kemudian Allah sebutkan juga di dalam surah At-Taghabun ayat ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, pasangan-pasangan hidup kalian dan putra-putri kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian. Waspadailah, hati-hatilah dari mereka. Ya. Kita sebagai suami hati-hati dengan istri kita. Ya, dengan anak-anak kita. Jangan sampai keberadaan mereka menghalangi kita dari ibadah. Kita sebagai istri juga demikian. Jangan sampai keberadaan suami kita menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingatkan bahwa keberadaan suami dan istri bagi lawannya atau bagi pasangannya, demikian pula keberadaan putra dan putri bisa menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati dari mereka. Artinya, ya, kita harus banyak-banyak, ya, membenahi diri kita dan memperbaiki kondisi kita dan banyak-banyak membekali diri kita dengan ilmu syar'i sehingga betul-betul kita terarah, terbimbing untuk bisa membimbing keluarga kita, istri, ya, suami, ya, demikian pula putri-putri kita, putra-putra kita kepada kebaikan. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad Ibnu Majah dari hadis Ya'la bin Murrah Al-Amiri Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-auladu majbanatun mabkhalatun. Anak-anak itu bisa menjadi sebab orang tua menjadi penakut dan bakhil. Ya. Gimana? Apa maksudnya? Keberadaan putra dan putri kita bisa menyebabkan kita menjadi seorang penakut. Iya. Ya khafu minal jihadi khasyatal maut. Dengan keberadaan anak-anak kita, kita bisa menjadi penakut dari berjihad karena takut mati. Kenapa? Ada anak-anak. Ya, takut enggak mau pisah dengan anak-anaknya ketika ada suruhan jihad fisabilillah. Dan keberadaan anak-anak bisa menjadi sebab orang tuanya mabkhalah, bakhil, pelit, kikir, medit. Ya. Nah, yaitu apa? Yamtani'u 'anil shadaqati min ajli infaqi 'ala atfalihi, terhalangi untuk bersedekah disebabkan karena ya, dia ingin berinfak terhadap anak-anaknya. Nah, mau bersedekah ya, mau membantu ma'had, pendidikan ma'had. Ya, terhalangi, aduh, anak-anak minta mainan nih. Padahal sudah ada mainannya, sudah lengkap, ya, tapi pengen yang baru, pengen lebih canggih lagi. Nah, ini, ya, menghalangi seseorang untuk bersedekah. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Ya. Syaitan, ya, senantiasa membayang-bayangi pada benak seseorang, ya, terlebih kepala rumah tangga, orang tua, kefakiran. Kalau kamu kasih mahat, kalau kamu membantu mahat, masjid, ahlus sunnah, ya, gimana anakmu, ya, gimana mereka, ya, biayanya, ininya, ya, biaya uang sakunya, biaya untuk mainannya, ya, dan seterusnya. Ini Nabi ingatkan, ya, dan sungguh benar apa yang Nabi sebutkan di sini, bahwa keberadaan anak-anak bisa menjadi sebab para wali, para orang tua menjadi penakut, ya. Dan menjadi bakhil. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan bismillah ta'ala, ya, pada kesempatan yang lain bisa kita sambung. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.